Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ahibbah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah fenomena yang telah beredar di sebagian kalangan kaum muslimin, bahkan di sebagian ahlu sunnah, entah karena kejahilannya atau karena hawa nafsunya atau sebab-sebab yang lainnya, yang dengannya akhirnya muncul dan keluar pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan yang tentunya jauh dari pemahaman salaf, jauh dari bimbingan ulama, dan di antara perkataan serta pernyataan tersebut, ketika memaknai al-jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau memaknai As-Sawadul A'zam, ada juga di antara mereka tersebut yang kemudian berdalil dengan hadis Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, sesungguhnya umatku ini tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dari hadis ini dan makna-makna tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau As-Sawadul A'zam, mereka itu menafsirkan dengan Al-Jamaah, yaitu dengan jumhur, dengan mayoritas. Ketika hadis yang tadi sudah kita dengar bersama itu disebutkan oleh sebagian dari mereka untuk kemudian berdalil bahwa jumhur itu di atas al-haq, akhirnya menyelewengkan makna bahwa umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Itu yang dimaksud di sini, yaitu artinya jumhur. Maka pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan sedikit menukilkan beberapa kalam dari para ulama tentang apa sih sebetulnya maksud dan hakikat dari al-jamaah di sisi ahlu sunnah wal jamaah, di sisi ahlul haq. Yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa dari sisi bahasa, al-jamaah itu asalnya dari jama'a wa tajamma'al qawm ay ijtama'u min hunaha wa huna wa ajma'at syai' awa ajma'at syai' ja'altuhu jami'an Wa yuradu bil jama'ah al-adadul kathir minan nas. Ini ana bawakan dari kitab Lisanul Arab dari sisi bahasa. Apa itu jama'ah? Lafaz jama'ah itu asalnya dari kata jama'ah wa tajamma'a al-qaum. Mengumpulkan atau suatu kaum berkumpul, ijtama'u. Bersatu, berkumpul di sini dan di sana. Wa ajma'tu asyai'a ja'altuhu jami'an. Ini dari bahasa. Ajma'tu asyai'a. Artinya yaitu ja'altuhu jami'an. Aku jadikan perkara tersebut seluruhnya. Maka yang dimaksud dengan al-jama'ah yaitu jumlah yang besar dari kalangan manusia. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa Arab. Namun, kalau dari sisi istilah, ini tentunya berbeda lagi. Definisi syar'i dengan definisi lughawi dari sisi bahasa, itu tidak melulu memberi arah yang sama. Contohnya salat. Salah atau yang kita kenal dengan salat, kalau dari sisi bahasa disebutkan oleh sebagian ulama, salat artinya addu'a, berdoa. Tapi kalau dari sisi syar'i, istilah dari sisi istilah agama, ya salat itu adalah perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, yang memiliki rukun-rukunnya, ta'abudan lillah dalam rangka beribadah kepada Allah, yang ma'ruf sudah kita ketahui salat, apa itu salat. Kembali kepada makna al-jamaah, maka tentunya itu dari sisi definisi bahasa. Adapun dari sisi istilah syar'i yang dikenal oleh istilah dari kalangan para ulama ahli sunnah, maka al-jama' itu memiliki pengertian yang lain. Di sini kita akan bawakan kalam Ibnu Qayyim yang luar biasa. Beliau menjelaskan hakikat dari jama'ah, yang dimana sebetulnya beliau rahimahullah bukan orang yang pertama memberikan definisi yang insya Allah akan kita dengar bersama. Namun sebelum-sebelumnya, nanti insya Allah kita akan nukilkan beberapa ucapan para salaf. Disebutkan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Qala rahimahullah, i'lam anna al-ijma' wal-hujjah was-sawadul a'zam. Ketahuilah bahwa yang namanya al-ijma' tadi kan disebutkan juga dari sisi bahasa itu ada kata ajma'tu, yaitu ijma'. Yang namanya ijma', yang namanya hujjah, was-sawadul a'zam. Dalam beberapa kitabnya juga disebutkan al-jama'ah. Siapa ini al-ijma' ini, al-hujjah ini, as-sawad al-azam ini siapa? Huwa al-alimu sahibul haq wa inkana wahdahu. Dia adalah seorang alim, seorang ulama, sahibul haq, ahlul haq, walaupun dia bersendirian. Wa in khalafahu ahlul ard, walaupun seluruh penduduk bumi menyelisihinya. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim membawakan kisah. Qala Amr ibn Maimun Al-Audi, seorang tabi'in yang mulia, Seorang tabi'in mengatakan, sahibtu Mu'adzan bil Yaman, fama faraktuhu hatta waraituhu fit turab Syam. Aku bermulazamah, aku ikut berguru kepada Mu'ad. Itu Mu'ad ibn Jabal, salah seorang sahabat yang mulia di negeri Yaman. Dan aku tidak berpisah dari Mu'ad ini sampai aku menguburkannya di liang lahat, fit turab, di tanah. Artinya Amr ibn Maimun ini mulazamah terus berguru menjadi muridnya Mu'ad ibn Jabal sampai Mu'ad meninggal radhiyallahu anhu. Mulai di negeri Yaman sampai ikut ke negeri Syam pun meninggal di negeri Syam terus diikuti. Mulazamah kepada para ulama. Ini juga di antara ciri salaf. Berguru, mengambil ilmu, meminta fatwa, bertanya kepada para ulama. Kemudian qala tsumma sahibtu man ba'dahu aw min ba'dihi afqahan nas. Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian setelah itu aku bermulazamah, aku berguru setelah sepeninggal Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu kepada afqahun nas, orang yang paling faqih di zaman tersebut, Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ma'ruf. Fasami'tuhu yaqul, maka aku suatu ketika pernah mendengar beliau radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, alaikum bil jama'ah fa inna yadallahi ma'al jama'ah. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan al-jama'ah. Karena sesungguhnya tangan Allah itu bersama al-jama'ah. Tsumma sami'tuhu yawman mil ayyam wa huwa yaqul. Kemudian katanya Amr ibn Maimun, suatu ketika di suatu hari aku mendengar beliau mengatakan, sayyuwalli alaikum au sayyuwalli alaikum wulatun au sayyuwalli alaikum wulatun yuakhiruna shala'an mawaqitiha fa sallu sholata limiqatiha fa hiyal fariidhah wa sallu ma'hum fa innaha lakum nafilah. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, nanti akan datang, yaitu kalian ini akan dipimpin oleh para penguasa yang mereka itu kebiasaannya itu suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Dan ini terjadi di zaman Bani Umayyah. Nah, para umara ketika itu banyak dari mereka, tidak sedikit, sholat itu diakhirkan dari waktunya. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fasallu as-shalah limiqatiha, maka kalian, engkau tetaplah sholat di waktunya. Fahiya al-faridah, dan itu merupakan sholat wajib bagi kalian. Artinya itulah sholat yang lima waktu. Wasallu ma'hum fa innaha lakum nafilah. Namun kalian jangan lepas dari jamaah kaum muslimin yang ketika itu bersama penguasa, jangan kemudian tidak sholat bersama para penguasa tersebut yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Tetap sudah sholat sama mereka. Nah, fa innaha lakum nafilah. Dan jadikan sholat kalian bersama penguasa tersebut itu sholat sunnah, nafilah. Jadi mudah-mudahan dipahami ya. Ketika itu sering mengakhirkan sholat, kebiasaannya para umara ketika itu, misalnya sholat duhur dilaksanakan di waktu asar misalnya. Nah sudah habis atau sudah hampir-hampir habis sholat duhur, atau sudah masuk sholat asar baru dilakukan sholat duhur. Nah, maka kata Abdullah ibn Mas'ud, tetap kalian sholat duhurnya itu di waktu duhur. Tapi tetap jalan, kalian ikut berjamaah bersama para penguasa tersebut. Namun niatkan sholat yang kalian lakukan bersama para penguasa yang suka mengakhirkan sholat itu, niatkan itu sholatnya sholat nafilah, sunnah. Nah, qala qultu ya ashab Muhammad, ma adri ma tuhadditsun. Maka Amr ibn Maimun ini bertanya, wahai sahabat Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Wahai sahabat Muhammad, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku enggak paham apa yang kau sampaikan ini, apa yang kalian sampaikan ini. Maka kemudian akhirnya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, qala wa madzaka? Kenapa, ada apa? Qultu ta'muruni bil jama'ah wa tahudduni 'alayha thumma taqulu li shalli sholata wahdak wa hiya al-fariidah wa shalli ma'al jama'ah wa hiya nafilah. Ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Amr bin Umayyah, apa maksudnya, kenapa, gimana? Iya, engkau ini memerintahkan aku untuk tetap sholat berjamaah dan menghasung aku untuk melakukan itu, tetap ikut sholat berjamaah. Kemudian kau mengatakan kepada aku, salatlah engkau sendirian, dan itu salat yang lima waktu, fardhu, itu salat yang wajibnya. Terus juga engkau mengatakan kepada aku, salatlah bersama jamaah kaum muslimin, bersama penguasa tersebut. Namun, niatkan itu sebagai salat sunnah, nafilah. Maka kemudian direspon oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Amr ibn Maimun, qad kuntu adzunnuka min afqahi ahli hadhil qaryah, atadri mal jama'ah? Wahai Amr ibn Maimun, sungguh aku sebelumnya ini meyakini, menduga engkau ini adalah orang yang paling faqih di kampung ini, di negeri ini, di desa ini. Nah, artinya Abdullah ibn Mas'ud ini merasa, kok sampai muncul pertanyaan seperti ini dari seorang Amr ibn Maimun. Nah, maka akhirnya Abdullah ibn Mas'ud menjelaskan, engkau tahu apa itu sebetulnya al-jama'ah? Kultulah, kata Amr ibn Maimun, enggak tahu. Qala inna jumhuran nas, dalam sebagian nuskhah disebutkan, inna jumhural jama'ah humul ladzina faraqul jama'ah. Apa sih namanya jama'ah itu? Engkau harus ketahui sebelumnya. Jumhuran nas, mayoritas jumhur manusia, sesungguhnya mereka itulah yang telah meninggalkan al-jama'ah. Mayoritas manusia, jumhur itu yang sudah meninggalkan al-jama'ah. Al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu, hakikatnya al-jama'ah, itu adalah bagaimana kita atau engkau ini selaras sesuai dengan al-haq, berpegang teguh dengan al-haq, walaupun engkau bersendirian. Ini al-jama'ah. Nah, sebenarnya para ulama secara umum, kelasannya banyak penjelasan dari ulama yang kurang lebih sama, jama'ah itu dari sisi definisi, yaitu siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, makanya dalam kisah hadis sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fin nar ila wahidah, akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka, terancam dengan neraka kecuali satu. Jelas oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka nami thuma ana alaihi al-yawm wa ashabi, atau kama qal Mustafa alaihi salatu wassalam. Nah, Semua firqah itu akan masuk neraka, terancam masuk neraka kecuali satu. Siapa? Barang siapa yang mengikuti aku dan sahabatku di hari ini, di masaku ini. Maka kita kembali kepada definisi dari sisi bahasa. Kalau yang dimaksud tadi dari sisi bahasa yaitu al-adad al-kathir, ya kan? Kita sudah dengar bersama ya. Jamaah itu kalau dari sisi bahasa, itulah adalah jumlah yang banyak. Maka apabila al-jamaah yang dari sisi syar'i itu dikembalikan kepada zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ya, bahwa ahlul Islam ketika itu adalah yang dikatakan al-jama'ah adalah jumhur, na'am. Kalau mau dibawa kepada zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Jumhur kaum muslimin ketika itu, na'am. Mereka adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Anak katakan ahlul Islam. Ya. Karena kalau kata-kata Islam itu sifatnya lebih cenderung kepada sesuatu yang zahir. Artinya apa? Di zaman Rasulullah SAW ada ahlul Islam. Berarti orang yang mengklaim dirinya Islam melakukan amalan-amalan yang secara zahir Islam. Ada. Dan diperlakukan oleh Rasulullah SAW mereka sebagai kaum muslimin. Walaupun hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir yang menyembunyikan kekufurannya, yang makruf dikenal dengan siapa? Munafik. Ini kan munafik, orang-orang munafik ini kan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, karena memang munafik itu kan menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Itu kan munafik. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam memperlakukan mereka secara zahirnya. Maka kalau dikatakan jumhur itu adalah yang ahlul haq di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, di sini kita bisa menemukan adanya korelasi memang. Dari sisi bahasa, ya, al-jama'ah itu jumlah yang banyak, na'am, itu ada ahlul haq. Kalau kita kembalikan kepada zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ahlul Islam ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabatnya, mereka mayoritas, mereka memang banyak. Di hajjatul wada' saja sekitar ratusan ribu sahabat yang hadir untuk mengikuti haji, hajjatul wada'. Nah, mereka banyak, orang-orang munafik ada beberapa orang. Namun, tidak bisa kemudian dimutlakan pada seluruh zaman seperti itu terus. Makanya di sini kita kedengar ucapan Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa al-jama'ah itu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Karena ternyata di zaman tersebut, Bani Umayyah tersebut, mayoritasnya manusia enggak sesuai dengan sunnah. Enggak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang waktu-waktu sholat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud apa? Jumhur, inna jumhuran nas. Jumhur manusia itu yang sudah faraku al-jama'ah. Mereka telah berpisah dari al-jama'ah itu, dari al-haq, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah yang namanya al-jama'ah dari sisi istilah syar'i. Maka kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi lafdin akhar fadaraba ala fakhiri wa qala wayhak. Di dalam rafat yang lain, Abdullah bin Mas'ud memukul di atas paha, ya, memukul di atas pahaku sembari menyebutkan waihat. Nah, kasihan, artinya ini sebetulnya kalimat talab kasihan, ya, kasihan. Ya, kalau literalnya celaka engkau atau kasihan engkau. Sesungguhnya jumhur manusia itu telah faraku al-jamaah, telah berpisah dari al-jamaah. Wa innal jama'ata ma wafaqa ta'atallahi ta'ala. Jumhur manusia telah berpisah, meninggalkan jamaah. Sesungguhnya jamaah itu apa sih? Apa-apa yang selaras, sesuai dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa qala Nu'aim ibn Hammad, idza fasadatil jamaah, fa'alaika bima kanat alaihil jamaah, qabla an tafsud. Kata Nu'aim ibn Muhammad, apabila telah rusak al-jamaah, di sini al-jamaah yang pertama yaitu dari sisi bahasa. Nah, kalau sudah mayoritas orang itu sudah rusak, sudah menyimpang, sudah enggak beres, fa'alaika bima kanat alaihil jamaah qabla an tafsud. Maka wajib bagi engkau untuk tetap kokoh di atas al-jamaah qabla an tafsuda, sebelum al-jamaah itu rusak, sebelum al-jamaah itu menyimpang. Siapa? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat di generasi awal itu. Ya, sehingga di sini kalau sudah rusak al-jamaah, maka wajib bagi engkau untuk mengikuti al-jamaah sebelum jamaah itu rusak. Generasi sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, intinya orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, itulah al-jamaah. Kalau setelah itu mayoritas orang itu rusak, maka wajib engkau untuk kembali kepada al-jamaah, yaitu di zaman Rasul alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena ketika itu memang ahli Islam mayoritasnya sudah kita lewati tadi bersama, itu memang al-jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat. Nah, tentunya kita meyakini bahwa munafik, orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari al-jamaah. Sehingga ini patokannya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala ba'du a'immatil hadis wa qad dzukira lahu as-sawadul azam, sekarang pakai nama as-sawadul azam, disebutkan oleh sebagian para imam ahli hadis, disebutkan di sisinya yaitu tentang as-sawadul azam. Sama as-sawad itu kalau dari sisi bahasa kurang lebih juga jumlah banyak, as-sawadul azam, apalagi tambah as-sawadul azam. Nah, itu kalau dari sisi definisi bahasa. Maka disebutkan ketika ada sebagian al-hadis disebutkan di sisinya tentang as-sawadul azam, maka orang al-hadis ini mengatakan faqala atadri mas-sawadul azam, engkau tahu apa yang dimaksud dengan as-sawadul azam? Huwa Muhammad ibnu Aslam at-Tusi wa ashabuhu. Nah, as-sawadul azam itu yaitu adalah Muhammad ibn Aslam at-Tusi, seorang imam min a'immati sunnah yang di zamannya memang ma'ruf, dia ini seorang imam yang berpegang teguh kokoh dengan sunnah. Siapa itu as-sawadul azam? Itu Muhammad bin Aslam at-Tusi dan para pengikutnya, murid-muridnya, itu sudah. Nah, qala rahimahullah, fa masakha al-mukhtalifun alladhina ja'alu as-sawad al-azam wal hujjata wal jama'ah humul jumhur wa ja'aluhum 'iyaran ala sunnah wa ja'alu sunnah bid'ah wal ma'ruf munkaran liqillati ahlihi wa tafarrudihim fil 'asar wal amsar. Maka kemudian makna jama'ah ini oleh orang-orang terjadi perselisihan, misalnya antara sebagian orang dan orang yang lain, ini yang jumlah banyak, ini yang jumlah sedikit, yang berselisih ini yang jumlah banyak mengatakan atau menjadikan apa? As-sawadul azam, al-hujjah, wal-jama'ah itu humul jumhur. Famasakha, dihapus, dihilangkan, dirubah, Makna yang tadi seperti itu oleh orang-orang yang ketika terjadi perselisihan mereka jumlahnya banyak menyebutkan maksudnya ashadul azam itu, maksudnya jamaah, maksudnya itu jumhur. Kata Ibnu Qayyim, orang-orang ini sudah masah, merubah makna sebenarnya. Akhirnya orang-orang ini menjadikan jumhur itu sebagai iyaron ala sunnah, sebagai patokan. Mau tahu sunnah kebenaran? Jumhur. Waja'alu sunnah bid'ah. Akhirnya orang-orang seperti ini menjadikan sunnah itu bid'ah. Menjadikan yang ma'ruf sebagai kemungkaran. Orang-orang yang menjadikan jumhur ini sebagai tolak ukur, yang mengatakan jumhur itu adalah hujjah, sawadul azam al-jamaah. Akhirnya mereka menjadikan apa? Sesuatu yang sebetulnya ma'ruf menjadi mungkar. Sesuatu yang sebetulnya sunnah, akhirnya menjadi bid'ah. Nah, seharusnya kalau memang sama-sama ahlu sunnah bersatu di atas al-haq, ini malah mengajak perpecahan misalnya. Sunnahnya itu kan al-ijtima al-sunnah. Bersatu, berkumpul di atas al-haq itu kan sunnahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian ayatnya. Nah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, dengan agama Islam, wa la tafarraqu. Nah, jangan berpecah belah. Ini kan sudah. Coba lihat subhanallah, Ibnu Qayyim mengatakan ini ratusan tahun yang lalu. Di hari-hari ini kita menyaksikan apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah terjadi. Kenapa kok bisa mereka akhirnya membalik-balik seperti itu? Karena menjadikan patokannya jumhur. Kemudian apa? Likillati ahlihi wa tafarrudihim fil a'sar wal amsar. Karena ahlul haq itu pengikutnya sedikit. Mereka itu terkesan akhirnya kecil, bersendiri pada sekian masa atau pada sekian tempat, mereka jumlah yang kecil. Kemudian ini, orang yang menjadikan jumhur ini sebagai patokan, mengatakan, وَقَالُوا مَنْ شَذَّ شَذَّ اللَّهُ بِهِ فِي النَّارِ. Barang siapa yang syad, barang siapa yang nyempal, ya, yang berbeda dengan kebanyakan, berbeda dengan jumhur, maka syadzallahu bihi finnar. Ya nanti balasannya di neraka, ya Allah jadikan mereka nyempal, artinya masuk neraka. Ini hujahnya si jumhur tadi itu ketika terjadi perselisihan. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, qala wa ma'arafal mukhtalifun. Enggak paham ini orang-orang yang sedang berselisih ini, yang mengatakan jumhur itu sebagai patokan. Enggak paham orang ini. Anna syadza ma khalafal haq wa in kana an-nas kulluhum alayhi illa wahidan minhum fahum syadzun. Sesungguhnya yang syadz, yang nyempal itu hakikatnya adalah yang ma khalafa al-haq, yang menyelisihi al-haq. Walaupun seluruh manusia di atas perkara yang mereka selisihi itu dan dia bersendirian wahidan, dia cuma satu di antara mereka, maka mereka itulah sebetulnya yang syadzun, yang nyempal itu yang banyak ketika mereka menyelisihi sunnah. Nah, qala waqad syadzan nasu kulluhum zaman Ahmad ibn Hanbal illa nafaran yasira fakanu humul jamaah. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya manusia semuanya di zaman Al-Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, itu semuanya mereka yang hakikatnya syad, yang nyempal, yang menyimpang. Semuanya. Kecuali beberapa gelintir orang. Al-Imam Ahmad yang bersamanya, yaitu fitnah khalqul Qur'an. Ya, kita mengetahui ya, fitnah khalqul Qur'an luar biasa. Di zaman Al-Imam Ahmad ketika itu, yang dilakukan oleh sebagian khulafa Bani Abbas dari zamannya Ma'mun, kemudian zamannya Mu'tasim Billah, kemudian zamannya Wasif, dan manusia memang diajak untuk berpendapat dengan mazhab batil ini. Nah, sudah semua akhirnya orang semua. Seperti itu. Maka kata Ibnu Qayyim, semua orang itu menyimpang, menyempal syadz. Kecuali sebagian saja, segelintir orang. Fakanu humul jamaah. Ini yang segelintir orang ini ada yang jamaah. Nah. Wa kanatil qudhah hina idzin. Wa kanatil qudhatu hina idzin wal muftun wal khalifah wa atba'uhu kulluhum humus syadzun. Dan ketika itu para qadhi, para mufti, juga al-khalifah dan pengikut mereka semuanya itu yang hakikatnya humus syadzun. Mereka itu yang syadz, yang menyempal dari al-haq, menyimpang dari al-haq. Walaupun jumlahnya banyak. Wa kana al-imam Ahmad wahdahu humul huwal jamaah. Dan al-imam Ahmad ketika itu bersendirian, huwa al-jamaah. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui patokannya jamaah itu sebagian disebut dari Ibnu Mas'ud. Intinya mencocoki kebenaran. Itu jamaah, bukan jumhur. Patokannya. Kita tidak mengatakan bahwa yang namanya jumhur itu pasti salah dalam segala permasalahan. Tapi kita ingin meluruskan bahwa patokan al-haq itu sebagaimana disebut oleh para ulama. Bukan dengan jumlah besar. Bukan dengan mayoritas. Bukan itu patokannya. Mayoritas bisa benar, tapi juga mayoritas bisa salah. Begitu juga dengan minoritas atau jumlah yang sedikit. Bisa benar, walaupun juga bisa salah. Sehingga patokan kebenaran yang ingin kita luruskan di sini, itu bukan jumhur. Entah jumhur, entah mayoritas, entah minoritas, kalau atau bertepatan dengan al-haq, bertepatan dengan apa yang dibalik Rasulullah alaihi salatu wasalam dan dipahami oleh para sahabatnya dari generasi ke generasi dengan para ulamanya, maka enggak peduli mau banyak mau sedikit, itulah yang namanya al-jamaah as-sawadul a'zam. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa lamma lam yatahammal hadza uqulan nas qalu lil khalifah. Ini coba lihat, kita dengar juga syubhat ini di hari-hari ini. Akhirnya ketika akal mereka enggak mampu untuk menerima pemahaman al-jamaah yang seperti ini, maka akhirnya mereka, para pengikut al-khalifah ketika itu, ya, khalifah ketika itu memang pemikirannya terpengaruh oleh syubhat bahwa Al-Quran itu makhluk. Adapun ahlu sunnah kan mengatakan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Ini kan mazhabnya ahlu sunnah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Nah, khalifah mengatakan Al-Quran makhluk. Mazhabnya Mu'tazilah, Jahmiyah. Maka para pengikut khalifah ini mengatakan kepada khalifah, ya amiral mu'minin, atakunu anta wa kudatuka wa wulatuka wal fuqaha wal muftun kulluhum alal batil wa ahmad wadahu alal haq. Ini di hari-hari kemarin kita juga mendengar dari sebagian. Yang menyedihkan sebagiannya itu kalau orang kaum muslimin awam, ya sudahlah namanya awam. Kasihan. Nah, mereka butuh untuk banyak dijelaskan tentang al-haq, apa. Tapi yang menyedihkan adalah sebagian dari ahli sunnah. Yang mereka mengklaim bahwa mereka ahli sunnah. Mereka salafiyin. Untuk kemudian mirip dengan seperti ini. Akhirnya pengikut khalifah ini mengatakan, wahai amiral mu'minin, yaitu engkau, kemudian para qadhimu, para gubernur-gubernurmu, bawahanmu, para mufti-mufti yang ada di kerajaan ini, semuanya di atas kebatilan. Sementara cuma Ahmad satu-satunya saja yang benar. Kasih syubhat. Masa cuma fulan ini aja yang benar? Masa yang lain semuanya salah? Nah. ini omongan-omongan ahlul batil yang telah disebutkan oleh Al-Imamul Qayyim rahimahullah berapa ratus tahun yang lalu. Likulli qaumin waris. Ada pepatah Arab mengatakan likulli qaumin waris. Setiap kaum itu memang ada penerusnya, ada pewarisnya. Wa ya subhanallah. Nah, kita saksikan di hari-hari ini dan hari-hari kemarin syubhat-syubhat seperti ini yang menjadikan makna dari al-jamaah itu adalah al-jumhur. Yang tadi sudah kita dengar bersama bagaimana Al-Imam Qayyim. Ya. Hadis yang mengatakan bahwa yang namanya tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan artinya jumhur. Dan yang lain-lainnya dari sekian syubhat yang ingin meruntuhkan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Apa prinsip ahlu sunnah wal jamaah? Sebagaimana di ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Itu al-jama'ah. Nah, itu prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Nah, al-jama'ah di sisi ahlu sunnah wal jamaah yaitu walaupun engkau bersendirian, namun engkau mencocoki sunnah, mencocoki al-haq, sesuai dengan al-haq, sesuai dengan pemahaman salaf, sesuai dengan bimbingan ulama. Walaupun engkau bersendirian, itu namanya al-jama'ah. Ucapan wa in kunta wahdak, walaupun engkau bersendirian, itu kan bukan artinya ya, kalau bersendirian pasti benar. Bukan itu juga. Nah, patokannya itu tadi, ucapan awal. Ma wafaqa al-haq, apa yang bersesuaian dengan al-haq. Tapi sekali lagi, kita ingin luruskan bahwa patokannya ini. Bukan jumhur. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, ayuhal ikhwar rahimani rahimakumullah, entah mau banyak, entah mau sedikit, kalau memang menyelisih al-haq, ya berarti dia bukan al-jamaah. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau itu bersesuaian dengan al-haq, sesuai dengan pemahaman salaf, sesuai dengan bimbingan ulama, kalau dia banyak ataupun sedikit, yaitulah al-jamaah, kita cukupkan sampai di sini. Makana minas sawab fa minal wahdah, wa makana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.